Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya kenikmatan arupi kesempatan, arupi wekdal, arupi kesehatan ingkang kita tampilan sedaya nikmat sanesipun, sehingga kita saged sami-sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kelawan kula panjenengan dipun catetaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi akhir kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia lan akhirah. Prasaja menika sajeringipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, kita sami maos doa sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun kita bahas kanthi sekilas. Pinten-pinten pertanyaan-pertanyaan kaifa-kaifa ingkang dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ingkang sedaya kaifa-kaifa kala wau menawi kita urut saking pertama, satosipun saking perenungan hasil lampahanipun Syekh Ibnu Athaillah milai uzlahipun ngantos tafakkuripun ngantos kesimpulan-kesimpulanipun ngantos akhiripun Syekh Ibnu Athaillah nyata-nyata bisa syuhud, bisa menyaksikan kehadiran Allah itu, menyaksikan kehakikatan, menyaksikan kenyataan yang dihadapi tentang Allah. Ngantos-ngantos panjenenganipun dawuhaken bagaimana wong Allah itu nyata-nyata kayak gini kok ada yang tidak tahu. Nah, penake omong niku bagaimana Allah itu nyata-nyata tak terhijab, baik dilihat dari segi sisi yang manapun. Bagaimana bisa terhijab wong Allah itu selalu nampak. Allah itu yang menampakkan. Bagaimana Allah bisa terhijab? Allah itu yang nampak bersama segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab? Sementara Allah itu selalu nampak di dalam segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab? Sementara Allah itu selalu nampak untuk segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab? Sementara Allah itu lah yang sudah punya sifat az-zahir, yang punya sifat nyata sebelum adanya segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab? Sementara Allah itu lebih nyata daripada segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab? Sementara Allah itu adalah satu-satunya yang ada, yang tidak ada sesuatu yang lain ada bersama Allah. Bagaimana segala sesuatu itu bisa menghijab Allah? Sementara Allah itu lebih dekat padamu melebihi segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa dihijab oleh sesuatu? Wong, kalau tidak ada Allah, sesuatu itu tidak ada. Oh, alangkah mengherankannya. Alangkah mengherankannya. Bagaimana sesuatu yang wujud nampak di dalam yang Adam? Alangkah indahnya. Sesuatu yang wujud hakiki berupa Allah itu kok bisa tampil di dalam dunia yang tidak ada ini. Bagaimana sesuatu yang ada, yang baru, sesuatu yang hadis ini, itu bisa ditetapkan keberadaannya bersama Tuhan, yang Tuhan itu punya sifat kidal. Pertanyaan kaifa niku sedoyo, sejatosipun muncul saking ghalabati syuhud, saking kuatnya penyaksian terhadap Allah. Mereka yang jeneng suhud ini kulampun jadi kuat. Suhud penyaksian terhadap Allah itu semakin kuat pada seseorang, maka segala sesuatu itu menjadi idmahalat. Idmahalat ini lebur. Mingselap. Mingselap. Ini kayak yang ditontoknya sinare center. Kok terus enten seringnya muncul sinare center. Mingselap. Idmahalatil akwan binabarihi. Sehingga menurut pandangan orang yang sadar melihat matahari, maka sinar-sinar lain selain matahari seakan tidak ada. Betul ya? Betul. Niki napa nggih? Nek mboten jenengan lampahi, maksudnya mboten diraoske. Kados napa sing dilampahaken dening Syekh Ibnu Athaillah piyambak nggih. Ya nuwun sewu ya. Ya men sekedar krungu kaifa ngaten tok mawon mboten napa-napa mboten nggih mboten napa-napa kranten pancen mboten perlu dipaksa-paksa mboten lan jenengan mboten usah kapan ya aku iso ngono ya mboten usah takok kapan sing penting pun budal ngriku kok mun niku sak nggon-nggon sak jenglek-jenglek niku enten kok sak nggon-nggon Gusti Allah niku mboten ate lepas dadi nggih jane nggih nggih sak nggon-nggon iso mboten. Sambun-bun sak wayah-wayah, mana ni siap-siap mawon sak wayah-wayah mungkin dibuka di sialah ni. Oh iya, mawon mawon. Sisi-sisi tahu informasi. Tapi dia hampun ngoyok-ngoyok pengen dang roh ngoten ibu mungkin usah. Dah pinter tahun pak, dia mungkin podo sisi-sisi ni. Kadang-kadang orang merasakan rasa beragama itu belum tentu lambat seperti lambat atau mungkin dia merasa ngeten-ngeten. Tiang sing pun alim agama, artinya yang tahu banyak informasi tentang ajaran agama, itu belum tentu dia lebih cepat merasakan agama itu melebihi orang yang informasi tentang agama lebih sedikit. Ya, tak diharap dikit ngomong tok lah, ulama, kiai, wong alim, ing dalam rasa ning ilmu, iku durung mesti luwih cepet timbang wong bodho sing diulang wong alim ini. Betul lagi, betul mesti. Seorang pelatih tinju belum tentu dia bisa mendapat juara tinju. Sebenarnya juara malah saya dilatih. Jadinya saya ngurung ono pengajian mungkin ngurung ono gitu terus dirasa ono tenang tuh. Padahal kalau Gusti Allah itu Jadi kalau Gusti Allah mau dimunculke rasa renorno. Nek pun wayahe mesti metu. Nek urung wayahe ora usah dipaksa-paksa. Soale nek sampean maksa-maksa ngetokne wayah, ngetokne perkara sing durung wayahe utawa wayah esuk kok pengin rombulan padang niku jenenge wong bodho. Wong jam 12 awan kok pengin salat subuh niku jenenge wong ora ruh wayah. Nggih. Jam 8 bengi kok salate salat asar niku jenenge memunculkan sesuatu tidak pada waktunya. Nah kados suhud-suhud sing diterangne ngoten-ngoten niku wau. Kaifa ngoten niku nggih sampean aja-aja kok terus ngoyo pengendang-pengendang enten wayahe dewi-dewi. Mula niki sak teruse. Syekh Ibnu Athaillah damel dawuh niku. Indah sekali dawuhipun. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Ma taraka ora ninggal minal jahli saking budu syai'an ing suwiji-wiji. Sapa sing ora ninggal budu man wong arada kang arepaken sapa man an yahdusa yen to terjadi. Bil waktu dalam suci waktu apa yang terjadi wairu masa liane barang azharo kang nengeto akan hueng mas apa Allah gusulah fihi yang dalam waktu mau cara jawane wong kuwi ora ninggal budu saiti iti o budu ora ditinggal berarti digawa terus budu ini digawa terus gak enak sing ditinggal blas jadi budu ini genep budu kok genep. Cara jawane bodoh banget sampai pol-polan budune. Cara adang ngono. Isine 100 liter adae iki niku 100 liter niku bodoh tok, ngoten lho, mboten enten liyane bodoh. Iki bahasane nggih mata roka minal jahli syai'at. Tidak meninggalkan sedikit pun kebodohan. Sapa iku? Man wong. Orang yang punya keinginan supaya ada peristiwa, ada kejadian yang harus nampak, ya, tidak pada waktunya. Dia ingin pada sesuatu waktu itu ada kejadian yang sebenarnya Allah tidak ingin menampakkan sesuatu itu. Contoh sing padha ini kuau, nek awan jam 10 niku sing ketok napa? Serengenge, lalu jam 10 awan yang ketok serengenge kok dia jaluk ketok bulan lintang. Dari jam 12 bengi yang ketok bulan lintang ya coba pengen terus serengenge ya. Betul. Itu semua sudah diatur oleh Allah ketentuannya, kapan waktunya nampak. Begitu pula mungkin jenengan kapan ya isane aku suhud, kapan isane aku ini. Niku mau nenten waktunya. Jenengan apa memaksa-maksa. Waktu ini dulu enggak mesti kongkot ketok. Niku. Mula idza aqama Allah taala al-'abda fi halin minal ahwal allati la yazummu asyru fal yaltazim husnal adabi bi ikhtiyari baqaihi 'alaiha wa ridahu biha. Jadi kan sing digo ukuran sak niki ampun kepinginan sampean, sampean mung lek kepengin ngoyo terus nun jauh ya, pengen marifat, pengen mukasyafah, pengen suhud sing iki, pengen ngene-ngene iki lho nggih. Lah niku mung lek pengen ngoten niku sampean paksa-paksa malah jadi budu sampean. Nggih, sing penting sing digo ukuran iku syariat. Cara syariat aku iki salah apa ora pun ngoten mawon. Nglakoni ngene iki cara syariat halal apa haram? Oh halal ya wis ngoten mawon. Gitu lho nggih. Iza akoma terkalane manggokno sapa Allah Gusti Allah taala al-abda ing kawula dipanggono fi halin ing dalem siji tingkah menal ahwali saking pira-pira tingkah alati layazumu hasyaru alati kang layazumu kang ora maidu ha ing tingkah apa syar'u syariat fal ya ta'zib mongko becik netepana sapa abet husnal adabi ing baguse tata krama piye tata krama sing bagus kuwi ya kuwi ikhtiyari baqaihi 'alaiha ing dalem milih tetepe hal tetep abet, tetep alayak yang atasi hal mau. Kalau dia oleh Allah sedang diberi hal, keadaan tidak tahu, ya ketidaktahuan itulah ditetepi, selama ketidaktahuan itu tidak melanggar syariat. Kaya jenengan orang ngerti hakikate Allah, gak ngerti hakikate sifat Allah, gak ngerti hakikate iki, gak ngerti. Mboten ngerti niku ora usah, ora usah napa, ora usah njaluk, ndang ngerti, ndang ngerti. Sing penting sampean gak ngerti ngono kuwi cara syariat oleh. Mergo sing diwajibno napa? Namo ngerti Allah nek ngoten ta ngoten nggih. Jenengan pun yen ngerti kabar pun krungu ya wis wis Allah nek. Allah wujud ya wis, ya wis percaya. Ngoten. Angger pun niku pun cara syariat oleh pun. Ngoten. Aku sholat kenceng khusyuk terus sampean maksa-maksa mbet malah mboten kae. Selama syarat rukune sholat iku cara syariat wis oleh nggih pun. Ngerti lho nggih. Tapi sing penting tetep wonten ikhtiar, usaha, tapi aja ngoyo terus nentokno pokoke aku lek wis engko riyadho suluk 40 dina engko mesti iso khusyuk dene mesti. Dene mesti. Kadang-kadang ngenten tiyang niku sing nembe belajar salat pendorong dino telung dino malah sakit khusus ini kuyen. Nunggu tuh saya iri sama aku terus melajar lah. Awak mau belajar salat kaki limang dino kebalat je. Oh apa apa bela ketek apa lah mengatakan bang ini betul mesti. Kuyen tiang ini gusing nembe belajar salat Allahu Akbar. Kalau khusus lo dibuka kupingnya kalau Allah hijabnya kuping dibuka. Morok rung segala sesuatu itu ikut bertakbir seperti dia. Niku enten sih enten. Enten, lho niku terserah Gusti Allah lah buka kok. Lah sama tuh kula pengin kaya niku ya sing Gusti Allah lek ngetokno karepe dhewe kok ora manut sampean kok. Ora manut sampean. Mungkin bismillah padha, mungkin Fatihah padha. Tapi mungkin khasiate gak padha gitu. Wah, aku wis maca Fatihah sampai jeleput lambeku nduwer. Wah, gak ora iso nyorutang ae. Kan sing muni ngono, mergo jare Fatihah niku tinggu apa ae kena Al-Fatihah tu lima kuriat lah. Bagus maca Fatihah sampe dileput kok ora metu apa-apane. Lah iku tanggaku iku agek belajar Fatihah 3 tahun nek malah mandi sembarang kalire ngoten. Ora usah muni ngono ndak bodho ya, Pak. Bodho dintekno. Bodho ra nek sing ditinggal digowo kabeh. Sing penting niku waridahu biha, dia harus ridho terhadap keadaan yang diterima itu. Sing penting wal yuraqi billah, dia selalu muraqabah kepada Allah. Selalu nginjin-nginjin keberadaan Allah, berusaha untuk mengenal Allah setiap saat. Susah ya ka Allah, bunga ka Allah, berusaha ngoten mawon. Dene kok Allah arep maringi ketapa-ketapa-ketapa urusane Allah, kowe ora usah melu-melu. Padahal fi muraati adabiha, dia harus berusaha menjaga tata kramane tingkah itu. Lek balik teng pengawasan sing sampun-sampun, takdir bagian dari Allah itu adalah ada perintahnya, ada tata kramane. Tata kramane wong lara piye? Tata kramane wong sugih piye? Tata kramane wong larat piye? Tata kramane pejabat piye? Niku sing kudu dilakoni. Tata krama sing bener piye lek wong nyambut gawe krana makame makam asbab piye? Makam makam asbab tata kramane nyambut gawe piye? Di antarane enten dawuh tata kramane wong nyambut gawe kuwi siji, lek metu ka omah kudu nitipno omahe ning Allah. Ya Allah, kula titip omah kula sak keluarga kula dateng panjenengan. Budal ya ngono ya Allah. Kula pasrah ke perjalanan kula niki soal rezeki jenengan sing ngedum. Sing penting kula netep wajib nyuwun pitulung Gusti. Lha ngoten, nek esuk kok kanggo nyambut gawe kudu sagar. Ning kono maca tasbih sing akeh. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan. Rata-rata tiyang teng pasar iku cangkeme teng celomek. Omongane mboten sae, sok-sok kata sing sumpah-sumpah hapus-hapus. Sok-sok akat-akatan ki hapus-hapus. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan. Ampun ngantos oleh kula akat-akatan dal tinuku niku hapus-hapus. Ngoten terus. Ya nyambut gawene terus, tapi adape tata kramane nggih terus. Mungkin sesilak gunggah no dhewe karo Gusti Allah. Ora kok terus ngenal Gusti Allah kudu ngalih. Wah, lah aku dadi bakul ning pasar terus ya ora kenal Gusti Allah, makro aku kudu dadi pendhita. terus gawe kubung delik ning kubung ora sedodol malah kliru. Malah kliru. Mboten saged duwe makom cilik-cilik. Selama pekerjaan itu tidak haram, maka Anda tidak perlu minta sesuatu yang lain. Yang penting tata kramane dicocoki. Wal yuwafiqil wal yuwafiq muradallahi taala fi dzalika. Wal yuwafiq lan becik menyesuaikan sapa wong muradallahi ing kersane Allah taala fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono hal hatta yakuna sing ana sapa Allah wa ya Allah iku allazi zat yang angkola yungkilu kang mindah sapa ladhi hu ing abet anha saking hal mau. Ya kecuali lek aku moro-moro karo gusane dipindah. Moro-moro bangkrut jegrek. Seluruh modal habis. Tapi hatine kok tatak ya. Oh nek ngono kongkon ngalih. Ya wis ana, ngalih. Bocor sang Rasulullah. Ora sang Rasulullah. Niku. Iku jenenge yuwafit muradallah, menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Kalau tak harus pindah, maka yang meminta Allah, jangan kamu. Ora usah kok terus. Ya Allah, niki jagolas awan, dang bengi, ora usah kok. Kowe tojarno ae. Golek wayahe pindah bengi lak pindah-pindah di. Sing penting awan iki wajibmu apa? Lakonono. Ngerti nggih? Nek sampeyan dapat bengak-bengok, ya Allah, terus pundi to kok sumuke ngeten. Ora usah ngono, ora usah ngono. Sumuk kuwi ana carane dhewe. Sumuk kuwi ana penyelesaiane dhewe. Ning aja pisan-pisan kowe malik ya Allah. Niki awan dan sampean dadene bengi Gusti, gendang adem lho, ora usah ngono. Ora usah ngono gitu nggih. Wis kewajibane wong sumuk iki piye? Carane ngindari sumuk lek awan-awan nggih iku lakonono. Nek jam 12 awan wajibe salat zuhur ya salat zuhur ngono. Lek salat zuhur wis meleh pasrah ning Allah, donga sak iso-isone. Sakit ngoten nggih insyaallah sae. Qala Abu Utsman radhiyallahu anhu, Syekh Abu Utsman dawuhaken. Mundu arba'ina sanatan ma aqamani Allah taala fi khalin fakarituhu wala naqalani ila ghairihi fasakhattuhu. Ma'akomani mundu arba'ina sanatan awet saking 40 tahun. Ma'akomani ora manggo akeni ingingsun sopolo Gusti Allah Ta'ala fi halin ing dalam suci keadaan. Pakar itu mbajur sengit sopolo ingingsun gak tahu aku. Asale aku suguh karo Allah mara didadak larat ya tahu. Aku gak gelo ora sengit. Aku semarat nikmat mergedati wong malat gak repot-repot mara dadan karo Gusti Allah. Ya angkat dadi pejabat mau aku suguh neh aku yo gak ngerti wong sing angkat pejabat dadi pejabat yo dudu aku tapi Gusti Allah aku tau dilem wong kabeh ngelem aku yo ora bunga yo ora getih mara karo Gusti Allah dibeli wong kabeh maido aku kabeh aku yo ora sengit ora getih niku Syekh Abu wong sampean sampean mun saged ngoten pai tu bujune ae piringe pecange. Nek bujune ngalem-ngalem ngelem-ngelem anu ngono wae lah sajake mongkok ngono terus oleh bro-bro dhuite metu kabeh ngono. Nek wong sing pun anu pun sami mawon. Mboten nate jambake duwe rasa gigik menapa ingin keluar dari apa yang ditakdirkan Allah. Tapi dia akan berusaha untuk menetapi kewajiban apa yang harus dilakukan ketika Allah memposisikan diri, memposisikan dia di dalam suatu keadaan. Lah nek diposisikan dadi anak ya nerima dadi anak. Kok moro-moro dileh diposisikan dadi bapak ya iso nglakoni kewajibane. Bapak aja kok terus nelongso. Allah lapo aku kesusu mentuwek malah dadi bapak. Tak penak dadi anak ae sembarang dipikir bapak. Lho aja ngono. Sayae kok jaluk dadi anak terus muso. Pengen dibukah nih bapak ini kuburan kon tangi kon macul nih yo ora iso wayahe pancen kudu ngono ngoten lho sing penting kewajibane apa sampean tandangi upama pengen dileh mengke sing ngeleh dudu sampean tapi Allah Subhanahu wa taala aja sampai pisan-pisan gedhe aja sampai bendu aja sampai rontak aja sampai protes ketika Allah menempatkan sampean dalam satu posisi ngoten Termasuk niki Syekh Ibnu Athaillah Sakandari piyambak niki gadah cerita, gadah kisah tentang kepinginan ini, tentang kepinginan ngalih nggon. Terus Syekh Ibnu Athaillah niku pancen wong alim, wong alim. Santrine wis akeh, pondoke wis gedhe. Sampun kenal kali Syekh Abil Abbas Al-Marsi gurune. Mulai piyambak diparingi wirid, mulai sithik-sithik ngerti rasane wiridan ngoten. Perti roh rasane asma niki nggih, wisuk akhir wisuk niki pun roh rasane. Niku malah ngeten. Malah pengin lah santrine kon mulai kabeh lah wis ngene. Santri gak repot-repot wong wiridan ae ngoten. Karepe pondok harus dibuyarne terus piyambake badhe nguslan dhelek menikmati wiridan niku. Karepe ngoten. Karepe ngoten. Akhirnya kalau gurune mboten bareng malah dari ngantos matur ya mbak berarti izin gurune pengennya Syekh Abdul Abbas Syekh upama matur niku upama matur pengen pamit terus pun dilek napa santri kula dibuyarne mawon dibuyarne mawon kula tak wiridan mawon sing getu ngoten. Dari sampai matur, ngoten niku dari diatur ke niku Syekh Abdul Abbas pun dawuh. Anu, Ibnu Athaillah, dewe ngene niku enten nggih. Murid ngriki ngoten. Ya sowan ngriki terus nggih pamit ajeng. Apa? Ajeng ngozlah mboten purun mulang, mboten nggih kula semeni. Pokoke tetep niku mawon ngoten. Dari Ibnu Athaillah nggih kula nggih ngoten niku. Nggih, pun mboten usah ngalih-ngalih. Makom panjenengan mulang-mulang. Makome makom mulang-mulang. Boleh jenengan tetep mulang, terus atine ditata sing ikhlas, kewajibane mulang ditetepi, rasane mulang ditetepi, keyakinan nek ngelmu kok Allah niku dirasakno tenan. Pun nggih liwat mulang niku, mengke sampean mengke saged ngerti pengalaman lahir lan batin. Mangantos dijanjeni kali gurune, lek sampean tetep ngelakoni mulang lan tetep manut kula sampean mungkin dadi muftil mazhabain panjenengan iso dadi wong sing ahli bidang lahir ahli bidang batin iku ceritane Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Terus sedoyo niku wau kesimpulan saking kenging napa to nggih kok mboten angsal gayung-gayung lakon sing duduk makome njenengan makom-makom nyambut gawe niku lho dilakoni ora sok kok nglamun kapan ya aku dadi kiai mboten usah kapan njenengan makom-makom nyambut gawe sama lakoni trepe nyambut gawe napa kewajibane nyambut gawe napa lek wis oleh dhuwit sakmene zakat nisab iki dizakati dereng nggih disabari ikhtiare napa ngono iku mawon dilakoni nggih liwat niku nggih olah niku sing sampean lakoni niku nek niku diego sing saestu dirasakno sing saestu belajar untuk notati sing saestu nggih Allah akan hadir terus dalam kehidupan panjenengan mboten perlu kok terus ngalih kecuali mungkin sing ngalih Allah piyambak nggih dileh Allah lho piye Allah sing ngalih gak gampang mawon to nggih mrene dadan dadi wong pinter terus akeh sing beguru. Mereka kawitannya berguru nun sewu, berguru bisnis saya mana? Terus pun di zaman kok sakit bisnis ni, ni lo carane bisnis kui yang bener. Orang kok bisnis ni golek duit silakan. Orang bisnis itu menikmati pekerjaan, karena itu amanah dari Allah. Mulai latihan. Kari-kari bangsa sering nguning nonton, terus akeh wong seneng ngomongane. Akhirnya terus mulang dari pengalaman dia. Akhirnya terus diundang rono-rono kan malah gak sempat dodol, gak sempat apa. Ngurusi bisnisnya diserah no anak elai, aku tak mulang. Mungkin itu jenisnya kan kargo saya lagi leh, sakit tau mungkin ini, sakit. Iku mana buatan perlu. Nek sengle Allah Taala sedoyo niku nek apa? Nek dipikir-pikir seng tenan, sikap kados ngoten niku berarti tiang niku pun paham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak sakit nerima loh nih, makomku makom. Ini berarti jenisnya kan paham tentang Allah, paham tentang Allah. Kelanten mengenal sifat rububiyah Allah. Mengenal dan meyakini bahwa pengaturan Allah, aku karo Allah kok diatur ngene, ngoten lho. Aku karo Allah kok dicekel-cek dideleh kene, ngoten niku. Aku karo Allah kok dikuasani Allah dideleh kene. Niku pun pas, ngoten lho. Niku pun pas. Kula piyambak niku jane nun saya pun dangu. Pengen leren sedo kesel jane ngaji ngene adu-adu Jombang Blitar. Jombang Tulungagung, Jombang Kediri, Jombang Surabaya juga. Wirawiri ngoten. Jane ya pengen leren, malah dewane didhawuhi, kowe ora iso nganti esuk mbena dewe Pak Yai. Nganti esuk mbena ya ngono kuwi ndupyak-ndupyak kaya jaran ngono kuwi ngoten. Ya bejane sing ngetut banget. Mun didisi, jane kula men rada pengen bayangan kula nuwun sewu bayangan kula wah. Iki wis diputus rekaman. Hikam solek khatam berarti aku leren. Lek khatam lek leren wis karep tengok-tengok ning omah ngaji karo bocah-bocah santri teng omah Jombang ayem ngoten karepe niku ngoten. Lah kok malah mung didisiki oleh Pak Yai. Kula nggih dereng matur jane. Lek Pak Yai mung didisi ora iso, kowe iku sok ben sampe sok mbena wis. Wis ngene iku mblenyak-mblenyak ngono iku koyo jaran. Wis karep bejane sing ngetutno kuat apa ora. Ini kok nggih. Ninggih mugi-mugi paringi kiyat ya teman nggih. Blenyak. Nggih iki nyatane ya iso ngoten nggih. Ya ya ora kangelan kok terus abot nemen ya ora kok kenteng nemen ya ora nggih. Iki nyatane mlaku nggih. Nek dipikir nggih, nuwun sewu dipikir cara alat jlimet wektu piye lah ngatur isuk ning Jombang, bengi ning Blitar, bengi nggih. Nggih lek pancen nek diatur cara tatanan manajemen wektu wis kaya ruwet lho, tapi nggih rumah rumah gitu biasa agaknya, rumah biasa agaknya. Ya alhamdulillah ngoten niku. Malah kira-kira nuwun sewu, kok upama mboten di damel jarak Jombang Blitar ngoten. Kira-kira latihan pasrah ya kurang. Jenenge wong teng perjalanan kan mesti latihan pasrah kan. Latihan pasrah aku teko kono jam berapa ya sembuh nyatane bendina liwat kene mbok ya wis ngoten nggih. Nggih suwe-suwe kan nggih malah ndalan lho nggih. Durung tentu lek niku kula mengke upama terus duduk manis teng pondok kula terus mulang bocah-bocah aktif mboten akhire santri mundhak akeh terus anu kira-kira malah mboten tentrem kula lha terus mikir godane kurang musolane kurang materi malah mumet gitu nggih lha ngeten kan santrine sithik mawon tapi arang-arang kading petuk mboten mawon nyatane diulang sithik-sithik gelem ya wis malah kadang nek ngoten tok mboten sepinten busuk ketok santrine akeh mulai kathah terus metu sombonge malah ora kaya kiai malah kaya raja itu rene ngono cepal anu le malah nek ngeten kan jenenge teng perjalanan lak kabeh dadi padha kawulane Gusti Allah belajar latihan ngoten bareng enten hikmah nang ya tapi nek pas beneh muni ngoten niku nek pas beneh pas ngoso-ngoso ya ngeres kula eh ngaji ado-ado anu anu alas-alasan bareng ngoten. Gue wajar jenenge menungso. Mulai gak rasa-rasa nak malaikat. Kula kadang-kadang nggih sambat teng Pak Yai, jawab Pak Yai ngono. Ya kuwi lho menungso. Ya disyukuri ae dicik dadi menungso. Bendur enek perjuangan, ngono lho, bendur enek ikhtiar. Enten metenteng ampri apik piye. Lah niku kan berarti tuh ada nilai, ada nilai. Pun. Lah nek saniki enek wong wis dipanggokno nuwun sewu kadang jenengan wong nek dipanggokno dadi bakul tahu. Wae ngoten. Dipanggokno dadi kok terus sengit, bendu, gak trimo, protes. Fa in sakhata. Mengko lamun bendu sapa wong, tilkal hala ing mengkono-mengkono tingkah. Wa tasawwafalan ngoyo sapa wong mau ilal intiqali maring ngalih anha saking tingkah, oleh ngalih dinafsihi karepe dhewe. Terus macak tajrid, macak khusuk wis aku wis gak pasar-pasaran, gak tahu-tahunan. Mbah kono bu urusana anak-anak aku tak mlebu kamar ngusnah. Wah. Kok ngono karepe dhewe. Yang sing ngoten niku mboten mundak pinter tapi niku jenenge wong sing notok bodhone. Kepengin apa? Wa arada an yakdusa ghairu ma azharallahu taala. Dek kepengin sing ketok ning awakku iki sing ora iki. Mosok ketoke kok men ngangkati tahu bendina. Aku kepengin ketok sing kaya kiai lho. Malah ngidul dicucupi wong. Mana yang ngaten? Pengen kita sing ngono, aku tak ngoyo. Kok kepengin kita sing ngono barang. Lek sampean nekat ngoten fakot balagha ya taljahi. Lek sampean ngono tenan berarti sampean iku wis tumeka ning gone nggon notok tapi notoke bodoh. Nggih, notoke bodoh. Bodoh tegese ora ngerti tentang cara-carane Allah. Nabi Dawud niku asale pandhe besi. Nggih. Tukang gawe klambi kere, rompi besi, nggih perang. Ya iso dadi nabi. Nabi Muhammad iku wangan wedhus. Senajan tuwa sithik ajeng rabi nika dadi karyawane Siti Khadijah. Nggih ta? Dulu tenek wayah dadi nabi kok. Umar bin Khattab wong brangasan kaya ngoten. Lek wayahe dadi sahabat terbaik dadi dhewe. Mergo napa sing penting kok niku nglakoni kewajibane apa sing ditetepi niku menurut aturane Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman niku napa to? Nggih tukang anu wedhus asale, wedhus e abahe. Sesuke dadi raja. Niku sampean wongso ora bakal dadi raja ngoyo pengen dadi raja. Mboten saged. Wis ta, masuk sampean kuliah sampai ning ndi? Lek ora wae dadi presiden gak dadi. Mboten. Nek mas yo ora patek ketok kacamatane kandel. Nek lek ngomong serodok ngawur barang kaya dadi presiden ki dadi mawon to nggih. Mboten saged. Niku nggih makam lahir mawon pun jelas kok nggih. Pun jelas. Wong sekolahe padha, SD ini padha lho piye. SD ini padha lho kaya nek sing dadi tukang tambal ban, nek sing dadi juragan. Niku mboten saged. Lah sing penting mboten soal bentuk niku mumpun dipersoalne. Sing penting nglenggono. Manggon kuning kene, ya liwat panggonan iki aku kenal Gusti Allah niku lho sing penting. Mergo untuk mengenal Allah itu tidak harus dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Apa harus bentuk yang sama? Sing iso petuk Gusti Allah niku kiai tak mboten. Kanjeng Nabi maringi contoh kata to nggih. Nabi Sulaiman sugih iso dadi nabi nggih. Nabi Ayub larat ya iso dadi nabi. Nabi Ibrahim peternak ulun ya iso dadi nabi. Nabi Adam petani ya iso dadi nabi. Nabi Yusuf ahli ekonomi, menteri, raja ya iso dadi nabi. Gitu nggih? Haket. Nabi Musa tukang ngangon wedhus, marot wane ngenger 10 tahun ngangon wedhus, ya iso dadi nabi. Ternyata makom kenabian itu tidak identik dengan makom napa? Makom keduniawian. Kanjeng Nabi niku nabiul ummi, ora iso maca, ora iso nulis, nggih. Jadi iso dadi nabi. Makom kewalian sami mawon. Enten wali niku sing asale ngalim dhisik dadi wali ngenten. Enten wong niku sing blas, mboten gadah ngelmu tentang agama iso dadi wali kata. Termasuk Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku asale perampok. Tobat dadi wali, nggih. Ibrahim bin Adham itu seorang pangeran. Putra mahkota kerajaan teng Persia gitu kok. Saniki dadi Iran niku. Dulu niku mung perkara napa istilahnya, bebedak nggih. Plesir berburu teng alas ngoten. Niku kepethuk wali terus diwejang. Kuwi ku lek pengin dadi wong sing tenan aja ngono kuwi. Ngono kuwi apa ya pol-polane apa to dadi raja, pol-polane ya wis dikewatengene wong ayu-ayu ngono tok ta. Tapi panah kesel ta. Niku lek pengin penak sing tenan melu aku. Diwejang dadi wali, ngelmu tentang kerohanian, nyatane nggih iso dadi wali padahal seorang putra mahkota kerajaan. Jadi lah umpamanya soal makom di hadapan Allah itu makom aulia, makom duduk aulia. Ini kok ora mesti kok terus sing klambi kutung, terus takwan, sarungan ngisor dengkul rodok ngepir, terus kupluke nyadam ora tau disikat, terus wong kusuk iku wali mboten mesti. Mung kadang-kadang wali niku mboten sadar nek dheweke dadi wali. Kadang-kadang ngoten. Mane sing penak wis apa sing dinggoni sampean kudu belajar tatanan syariat piye niku sing penting cara tentang ta'limul muta'allim jenenge ilmu hal. Butuh kok kudu nuwun sewu nggih Sampun belajar fikih niku sung sampai jumbuar ngerti kabeh kok mboten perlu. Nggih, lek ajeng lunga haji belajar manasik, ngoten mawon lho. Lek sugih wis sak nisab belajar zakat takok hukum zakat terus pundi niki bondo kula sak menten taun iki asal bati sak menten terus aset seluruh kekayaan saya sekian zakate piro takokno ngene lho. Ora usah kudu jlimet azzakatu utawi zakat iku sartuha utawi salala ya kesuwen iku lak gak belajar zakat kuwi iku belajar maknane kitab bape pas bab zakat kesuwen ora kok terus dadi wong niku kudu kabeh lengkap mboten mboten nggih makome sampean apa lho lha nek isih enom isih cilik dereng ngerti makome to nggih ya nggih monggo golek sakake-akee njuk sekolah yo belajar sing tenanan wong kewajibane sekolah niku belajar. Aja kok sekolah terus golek kewajiban liya, wong jam sekolah nggih mundur. Jare ning makame Bung Karno ning kono tibake golek cewek. Lha mboten yo ora sida netep wajib lho nggih. Makame sekolah sekolah, makame mondok-mondok, makame mulang-mulang, makame nyambut gawe. Ternyata titik-titik tempat itu semua bisa dipakai untuk napa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegawai-pegawai, jadi karyawan-karyawan. Belum tentu, ngoten nggih. Wong sing pinter niku iso luwih dhisik usul teng Allah, terus sing bodho keri mboten mesti. Ngoten. Niki soal waktu niku lho. Waktu itu pasti ada yang muncul. Nah, apa yang muncul itu sampean terima. Terus sampean tanyakan kalau ingin tanya, terus kewajiban saya apa? Aku digawe kalau Allah dadi bakul, kewajibane bakul ki apa? Aku karo Gusti Allah diparingi dadi wong alim. Terus kewajibane wong alim apa? Aku karo Gusti Allah kok didadekne wong tani, kewajibane tani apa? Iku wis dilakoni. Ngoten. Nek sampe geting ngoten niku niku sampean di samping budune notok, notok teng orang ngerti Allah blas sing bahaya malih wasa'a wa asa al adab bi hadrati maulahu azza wa jalla. Dia berarti enggak punya tata krama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih ta nggih, wong ngadepi bendara kok nyuwun sewu. Sampeyan karo bendarane dititipi banyu sak gelas kok malah kalau jaluk sing gelas niku mana mun gelas niku lho, gelas sing niku iku bagiane berak juragan. Engko lek wayahe esuk dikeki kuwi ya dikeki, jek wate. Ten. Tugasmu apa lakonana soal bagian ana makome dewi-dewi. Wa hadza min mu'aradati hukmil waqti alladhi tusyiru ilaihi sufiyah wa huwa indahu min azami dzunubil khassah. Tiang sing gigi mongso durung wektune njaluk diwehi ngoten. Durung wektune njaluk diwehi, kira-kira penak mboten. Urung wektune mateng njaluk mangan. Terus muwekso mawon, dikeki sego nglemes. Lah muwekso mawon terus dikeki to nggih. Kira-kira penak mboten? Mboten, mboten penak. Mboten. Mana aja gigi mongso jenengan pun dah diparingi napa mawon dinikmati betul. Mengki lak ketemu dewi dalane. Lho secara fisik secara wajah mboten perlu berubah. Ngoten nggih, mboten perlu berubah lek panjen wayahe tekone paham teng Allah, usul teng Allah liwat perubahan batin kok iki dirubah batine tok. Mboten. Lah mengki lek kali Allah taala kok dirubah sak lahire nggih niku terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan fal wajibu alal abdi, maka yang wajib bagi setiap hamba adalah al istislam li hukmillah fi dzalikal waqti. Dia harus menyerahkan persoalan itu kepada Allah pada saat itu. Pada saat yang muncul apa, kemunculan apa itu sebenarnya yang harus diterima dan itu yang harus diperlakukan menurut aturan yang ditetapkan Allah. Lek munculnya sampean isu-isu kok wis muncul awake lara kabeh sampai gak iso jamaah. Berarti ngoten. Ya sing Rasulullah. Aja Rasulullah. Belum tentu sampean waras jamaah itu lebih iso dekat dengan Allah. Belum tentu. Justru mungkin ketika sampean sakit seperti itu, enggak budal jamaah kuwi, gruguh-gruguh iki malah atine iso kenal Allah niku malah saged. Malah iso. Tapi lek budal jamaah awake sehat ngono mulai ke jamaah mampir ning warung jek go sajadah ngono, sajake terus kuwasa khusuk dhewe sak warung paling apik dhewe malah metu tak kabure. Tapi nalika gak jamaah malah metu tawadhu'e. Nggih HP niku to malah. Lho, mboten mesti dereng tentu lek barang sing ketok tampilane apik niku secara hikmah niku apik dereng mesti. Pasrah dhateng hukume Allah. Fa huwa adabul ubudiyah wa muqtadul ilmi billahi taala. Nggih niku lah sing dimaksud tata kramane dadi kawula. Nggih niku sing tatrapan tuntutane wong sing ngerti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lek wong niku ngerti modele Allah, ngerti apa takdir kodok kodare Allah, ngerti rahman rahim Allah mesti mboten beruntak. Nggih, mboten beruntak. Dan mila soal waktu niki. Soal waktu niki nggih. Nggih, kudu ditata sing tenan. Dadi mboten enten sakjane istilah pengangguran iki mboten enten nggih. Lah sampai anak wong kok muni dadi pengangguran. Iku berarti wong niku mboten ngerti isine wektu. Wektu jenengan gadah wektu niku segala sesuatu bisa diadai oleh wektu. Tapi lek sampean mboten iso nggunakne wektu, justru wektu itu yang akan nekek sampean. Moro-moro to numpuk yo kok semapat kabeh ngoten. Nek ana wektu mboten digunakne. Nah, untuk penggunaan waktu dengan cara apa yang paling efektif menurut tatanan niku wau? Ya apa-apa sing muncul di dalam waktu itu, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah cara wong Jawa napa? Ngenteni wayah, lek urung wayah ya ora hasil. Terus lho nek ngoten lak mboten enten pertumbuhan, mboten enten perkembangan, lah jare sapa? Nggih, pertumbuhan itu tetap enek. Sing dimaksud pertumbuhan niku mboten kok kudu merubah bentuk dadi luwih gedhe mboten. Sing dimaksud pertumbuhan niku lah pertumbuhan kesadaran rohani kula panjenengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing pas kapan nika dawuhipun saya pun ataillah nek Allah iku wis ngetokno carane perkenalan terhadap kamu dengan cara yang ditentukan Allah, maka kamu jangan merduli terhadap akibat perkenalan itu, walaupun perkenalan itu akan mengakibatkan sudane ngamal sampean. Termasuk sampean dikenali Allah dadi wong lara. Sampean dikenali Allah mboten, kada Allah ngene iki lak dikenali kathah sanget dadi wong lara niku. Mun dikenali Allah dadi wong marat. Terus kok dadakan dikenali Allah dadi pejabat. Dikenali Allah dadi ya ini kuwi kan pengenalan-pengenalan terhadap Allah, penampilane sifat kudrahe Allah niku nggih. Ya niku sing kudu sampean pahami. Apa yang mesti harus saya lakukan? Bukan kok Gusti apa dibokno ngene kita Gusti lho aja muni ngono. Pertakopi takonan niku sing kula lampahi kedae napa lek suasanane ngene iki. Lah itu nanti panjenengan dadi tiyang sing napa nggih? Ngerti tugas. Ngerti tugas, ngerti wayah, ngerti wektu iki wayahe apa, kudune piye. Oh, iki wayahe subuh, kudune salat subuh. Oh, iki wayahe isya, kudune salat isya aja kok terus Gusti, ampun subuh mawon terus Gusti. Nek tadi ge ndang isya kok terus Gusti lho bali neh lah. Ngoten lho nggih. Bali neh. Ngoten. Napa sing dadi niku sing kudu sampean tampi. Tegese ditampi terus Gusti. Siji, carane nampa, artine aja gugrek. Loro, carane nampa, kudu napa? Kewajibane ditetepi. Kewajibane apa? Sampean wonten jauh niki dadi uli. Kewajibane kuli apa lah kan ana? Kuli iki kudu sing jujur wektune, janjine sing tepat. Nggih, kandhane jam sakmene teko ya sakmene teko tenan, aja kok terus dadi kuli men molat-molet ae nyumet rokok toke 10 menit. Nggih. Iki dadi tetepi dan dinikmati wong sing krasa nikmat niku ati, nggih. Soal bentuk penggawean sengsara gak sengsara niku mboten sami kalih rasane ati kok. Nggih ta nggih? Dobi, wong tengok-tengok ndelok TV karo wong bal-balan iki kira-kira sengsara pundi? Hah? Ya mboten mesti. Mboten mesti. Ada sing bal-balan niku cara fisik sengsara bal-balan nggih ta nggih. Tapi semangat senenge ora kaya wong bal-balan. Padahal ya proan garse linu barang ya leren dilu ngono iso digug-dugug wis nyaduk bal neh. Mergo napa? Atine sing dadi soal. Atine. Ya senajan sampean tengok-tengok tapi lek atine meloyang-layang kok ndindi. Kaget. Kan. Nur sawu niki sampean petuk kanca. Sing siji muni assalamualaikum. Sing siji, "Cuk, kapan teko?" Nur sawu niki. Ana lho tiyang sing justru lek sampean mung biasane muni niku wis geluak-geluak petuk terlalu nyeblek kapan teko ndah, ngono. Ora tau lu salam kok moro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng ingkang minulya. Lah. Ya malah ilang tata kramane nggih. Ilang keakrapane. Makammu ora makam ngono kuwi ngoten lho nggih. Makame ya makam wis pedhok kanca duwek-duwek ngono. Ora usah diwah-wahi. Malah akrab gitu. Justru nalika sampean ngowah-ngowahi njaluk makam liyane ya wis malah adoh. Lah sing penting rasa niku lho. Senajan nuwun sewu secara rasa mungkin blek kapan dah teko diceblek iki ora krasa lara kok sing diceblek gitu nggih gitu. Senajan diunjuk-unjukne ora diapa-apane tapi mung diplengosi ngoten niku nggih lara ati nggih diplengosi niku lak ora kesenggol apa-apa ne to jenenge wong mlengos iku lak ya ora ngomong ya ora apa mlengos ngono to lho sampean kok iso lara ati lho nah ya sing mang petuk lek kapan masalah iki pacet gundul lae buta burung kukul rambut e lho ya petok awake kelane buta iki ngono kok ora lara ati napa sebab atine sing mapan senajan teng clomet omonge gak nek atine mapan niku omongan teng clomet dadi gak apa-apa ya senajan omongane sopan santun tata krama tapi nek niku nyindir ngelokne atine pas nyenggol iki dadi lara kabeh gitu nggih makane saat iki sing perlu ditata niku atine. Nggih, diwene tetatane nandangi napa-napa anggere atine tatak, atine tabah, atine sadar nglenggono, insyaallah niku metu barokah. Nglakonana napa mawon, Pun. Mane senajan bisnis bendina duwite napa 10 juta, 15 juta penghasilan bersih, alah urung mesti. Lek atine gak mapan, enten penghasilan sakmene iku ora dadekne tentrem, dadekne ruwet. Niku nggih kathah. Lah sing paling nelongso niku ya wis nyambut gawe sithik asile ora cukup dienggo wong sak omah muring-muring bendina salate kotak ibadah ora tertib ngono cek kok bermain lho ngono nggih ruwet mrene ki wong niku mboten mesti ngoten niki sebelajar iki belajar atine ditata nglenggono nglenggono sadar aku iki kawula wayah ya ana wayah-wayane dewi-dewi. Nek wis ayah esuk niku yo ora usah njaluk AC adem dhewe yo. Gitu. Lek wayahe awan jam 12 awan anget niku ora usah golek umpuk-umpukan yo sanget dhewe yo. Saman ten iki mau jarno mau. Ngoten. Saman ate susah. Sering. Susah niku jane ora usah dipikir nemen-nemen. Saman jarno men susah niku ilang dhewe. Sing penting kewajiban saman saman lakoni napa sing dadi kewajiban dilakoni ngoten mawon. Aku kewajibanku salat budal salat, kewajibanku nyambut gawe budal nyambut gawe. Jenenge bojo lanang nanggung jawab wong wedok sak iso-iso nanggung jawab sak mampu-mampune nyuwun Allah. Ya wis ngoten mawon rasa. Piye ya bisane bojo kuwi ngalih wateke ora iso gawan bayi kok. Ya sing penting nek ayo bareng-bareng belajar sing wedok nggih belajar, ngempet sing elek-elek. Lah sing lanang ya belajar ngempet sing elek-elek. Kewajibane bojo lanang. Aja kok terus makome jaruk ngalih. Ya Allah, mbok kula niki dadi wedok mawon. Loh, ya aja ngono. Niku jenenge sampean wong bodho, ngoten. Nek sampean njaluk makome ngalih, wektune sampeane wektune kudu dadi wong lanang, kok terus njaluk sing muncul dadi wong wedok. Sampean lak bodho, tidak tahu kenyataan. Padahal setiap kenyataan itu muncul hikmah, dan hikmah itu bisa dirasakan melalui perasaan hati yang jernih, hati yang penuh iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan saged ngoten, insyaallah urip niki tentrem, insyaallah urip niki saged nenggono, insyaallah urip niki saged bunga jembar. Ngene ku jenenge ijen bareng wong akeh tapi ijen. Wahdah fil kasrah, kasrah fil wahdah. Nek panjenengan saged nenggono ing urip, nrimo ing pantun. Kinki kula panjenengan sedaya dipun paring pitulung dening Allah saged dados kawulane Allah ingkang sejati